ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apa hukum ucapan untung ada kamu? Apakah termasuk ucapan kesyirikan? Ini sudah pernah kita bahas ya. Hah? Apa jawabannya? Boleh atau tidak? Boleh ya kalau cuma sekedar pengabaran saya. Tapi dari sisi al-fat harusnya dia pakai bahasa yang lain. Hah? Baik. Dia sebut dulu Allah, oke. Okay. Dia bilang alhamdulillah, ya semuanya adalah karena nikmat Allah. Kemudian ada kamu, itu enggak ada bagus, lebih bagus seperti itu.